Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Kembali kami hadir di tengah ruang dengar Anda dalam satu program acara kajian pagi Ismail Radio. Meskipun suasana di kota Bekasi pagi ini diguyur hujan, namun semoga tidak mengurangi semangat sahabat Ismail Radio untuk tetap menyimak kajian pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dzikrur Rahman LC Hafidzullah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya dari bahasan Tarbiyatul Abna ataupun pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalkum, Ustaz? Sehat ya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya kita juga berharap nih, Ustaz, sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan dan kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas. Ini semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pendidikan anak ya. Yang mana pendidikan anak ini merupakan amanah yang begitu besar ya. Merupakan tanggung jawab yang besar bagi setiap orang tua. Orang tua yang baik dan orang tua yang bertanggung jawab, ia akan selalu mengawasi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, yang mana mereka ingin agar anak-anaknya selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. sebagai orang tua, apalagi seorang bapak, yang mana bapak ini merupakan seorang pemimpin dalam keluarganya, jangan sampai ia mendidik anaknya dengan pendidikan yang tidak benar. Hendaklah seorang bapak menjadi panutan, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan didiklah anak-anak dengan pendidikan yang baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, beliau berkata, adibuhum wa'allimuhum al-khair, wa'ala al-ab ayyura'iyya fit tarbiyati al-umur at-tariyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didiklah mereka, didiklah anak-anak, wa'allimuhum al-khair, dan ajarkanlah kepada mereka kebaikan. Wa 'alal ab, dan wajib seorang bapak untuk memperhatikan perkara-perkara di bawah ini. Yang pertama, ikhtiyaru zaujah as-salihah. Jadi seorang bapak itu ya hendaklah memilih istri yang salihah. Karena ini merupakan langkah awal dari langkah-langkah tarbiyah. Ketika seorang bapak ingin mempunyai anak yang soleh, anak yang baik, pilihlah istri yang solehah. Karena seorang ibu itu bisa mempengaruhi pendidikan anaknya. Karena ibu itu merupakan madrasatul aulad. Ya. Seorang ibu merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Makanya yang pertama harus pilihlah istri yang solehah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba, limaliha, karena hartanya, wa li hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, yang keempat karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak, maka pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung ya. Jadi istri yang baik ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pendidikan anak. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu shalihah, yaitu wanita yang salihah. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini langkah pertama yang harus diperhatikan oleh seorang bapak. Yang kedua, ya, al-ikhlasu lillah fitarbiyah. Hendaklah seorang bapak itu ikhlas karena Allah di dalam mendidik anak-anaknya, dan ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah ya pada apa-apa yang ia korbankan demi anak-anaknya, baik itu berupa harta ya, berupa perhatian, pendidikan ya. Hendaklah ia lakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. (Tuh) Karena seorang yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melakukan semua itu akan terasa ringan. Walaupun ketika mendidik anak terasa berat, akan tapi kalau ia lakukan karena ikhlas, ya, maka ia akan melakukan semua itu dengan ringan, ya. Tidak ada beban dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, ta'widul aulad 'alal ibadat wa'assihim 'alaiha birifqi wal husna mundu sigar. Hendaklah seorang bapak itu membiasakan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan anak-anaknya agar mereka salat, ya. Dan mengajurkan mereka untuk melakukan ibadah dengan kelembutan, dengan tauladan yang baik, ya. Didiklah mereka dari mereka kecil. Dan seorang bapak punya kewajiban untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Karena kalau bapak yang tidak memberikan contoh yang baik, maka anaknya akan mengikuti jejak bapaknya. Tapi kalau bapaknya mendidik yang baik, anaknya akan ikut melakukan yang baik. Terutama masalah sholat, ya. Ajarkan sholat kepada anak-anak kita yang masih kecil, ya. Allah Ta'ala memerintahkan, ya, dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Di dalam riwayat Abu Dawud, dalam sunannya dari hadis Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'a wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dari umur 7 tahun kita sudah didik anak kita. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka agar mereka itu mau untuk salat, ya. Agar mereka mau salat ketika mereka berumur 10 tahun. Ketika kita punya anak sudah berumur 10 tahun kemudian enggak mau salat, boleh mukul, ya. Yang mana pukulan ini tujuannya untuk mendidik, ya. Bukan untuk menganiaya atau menyakiti, tapi untuk mendidik anak kita, ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka itu ketika tidur, ya. Pisahkanlah, ya, agar tidak ikut tidur bersama orang tua. Kita didik dari mereka kecil, ya. Di dalam riwayat lain disebutkan, ya, dari hadis At-Tirmidzi, ya, riwayat At-Tirmidzi, yang mana hadis ini hasan sahih. Rasulullah bersabda, "Allimus sabi as-salah ibna sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna 'ashr." Ajarilah anak itu salat ketika anak itu berumur 7 tahun, dan pukullah ia ketika ia berumur 10 tahun. Tapi Ustaz, perintah ini Ustaz untuk mendidikkan ini di usia 7 tahun. Bagaimana dengan ini Ustaz? Orang tua yang mengajak anaknya ke masjid padahal usianya masih balita dan kadang-kadang itu mengganggu, apakah itu termasuk bagian dari mendidik anak, ya, juga? Ya, itu termasuk mendidik anak. Dan apakah ada batasannya nih Ustaz, batasan minimal dari, ya, misalkan usia 4 tahun baru dibawa ke masjid atau bagaimana Ustaz? Ya, memang anak itu, ya, memang dari kecil kita harus kenalkan dengan masjid, ya. Ya, terkadang ada orang tua yang bawa anaknya yang masih di bawah umur diajak ke masjid, itu tujuannya baik, ya, tujuannya baik. agar anaknya itu ya dari kecilnya sudah tahu tentang masjid, dikenalkan dengan masjid ya. Di Madinah sana ya, di Arab itu anak-anak yang masih bayi diajak ke Masjid Nabawi ya. Anak-anak yang masih balita, anak-anak yang baru bisa jalan dikenalkan ke masjid ya. Dikenalkan masjid oleh orang-orang tuanya. Itu tujuan yang baik ya. Memang di dalam hadis disebutkan ya, di situ diperintahkan, perintahlah sholat, perintahkanlah sholat anak kalian ya. Ya. Bukan perintahkan untuk ajak ke masjid kemudian tidak sholat ya, bukan gitu maksud hadis ini. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Ya. Adapun ketika mereka di bawah umur 7 tahun, mereka belum ada kewajiban ya, belum ada kewajiban untuk sholat ya. Walaupun anak itu ketika belum balig ya, itu belum ada kewajiban untuk sholat ya. Tapi untuk mendidik mereka agar mereka terbiasa untuk sholat ya, itu perintah orang tua ya. Itu tugas orang tua untuk mengenalkan anaknya agar lebih dekat ya, lebih dekat masjid. Lagi dengan masjid ya, lebih rajin untuk sholat ya, seperti itu. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, "Wa man kana 'indahu shaghir aw mamluk aw yatim, falam ya'murhu bis-shalah fa innahu yu'aqabul kabir idza lam ya'mur as-shaghir, li'annahu as-sallahu wa rasulah." Barang siapa yang memiliki anak kecil, ya. Memiliki seorang anak atau mamluk atau yang memiliki seorang budak kecil, budak atau yatim atau memiliki anak yatim ya, walam ya'mur bis-shalah, lalu ia tidak memerintahkan untuk salat, fa innahu yu'aqabul kabir, sesungguhnya orang tua itulah yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, idza lam ya'mur as-shagir, ketika ia tidak memerintahkan anak kecil itu untuk sholat ya. Karena as-sallahu wa rasulah ya. Karena ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ya. Kalau ada orang tua sudah tahu anaknya tidak pernah sholat, kemudian orang tua itu tidak mau tahu ya. Orang tuanya tidak mau tahu, dia abaikan saja anaknya, orang tuanya itu akan mendapatkan dosa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Kemudian perkara yang keempat yang harus diperhatikan oleh seorang bapak yaitu tajnibuhum al-muharramat wal munkarat wa tahdhiruhum minha. Ya. Hendaklah seorang bapak itu menjauhkan anak-anaknya kepada perkara-perkara yang haram, kepada perkara-perkara yang mungkar, dan memperingatkan mereka dari perbuatan yang mungkar ini. Dan seorang bapak itu harus menanamkan kebencian ya, terhadap kemungkaran-kemungkaran ini, keharaman-keharaman ini di dalam hati-hati anaknya ya, agar anaknya itu tahu ya, mana yang haram, mana yang mungkar ya. Seorang bapak harus menjauhkan anaknya dari perkara-perkara ini. Kemudian yang kelima, al-qudwatul hasanah, yaitu tauladan yang baik. Ini merupakan tarbiyah yang paling penting ya. Karena seorang bapak itulah yang merupakan tauladan, merupakan panutan bagi anak-anaknya. Karena bapaknya suka main judi, bapaknya suka minum khamar atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, maka anaknya akan meniru ya. Ya, itu bapakku seperti itu. Anaknya ya, seperti itu juga. Iya, anaknya akan ikut. Ya. Ini yang banyak nih hari ini Ustaz. Ingin anaknya soleh tapi bapaknya ke masjid ya, aja tidak mau nih Ustaz. Ingin anaknya soleh tapi bapaknya enggak pernah sholat. Nah, itu Ustaz. Ya, ini banyak kejadian seperti ini. dia perintahkan anaknya untuk sholat. Ketika anaknya enggak sholat, dimarahin sama bapaknya. Tapi bapaknya sendiri enggak sholat. Ya, gimana? Ya, cara bagaimana mendidik anak seperti ini? Ya, bapaknya saja tidak menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Ya. Terkadang seorang bapak ya hanya pintar ngomong saja, tapi dia tidak mau berbuat. Ya, hanya memerintahkan anaknya. Ya. Makanya orang seperti ini ya, kata Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an takulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, ya. Kenapa kalian berkata apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kebencian Allah. Ya. An takulu ma la taf'alun. Kamu berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Ya. Terkadang bapak itulah hanya pintar ngomong, ya. Ketika anaknya tidak sholat, dipukulin anaknya. Tapi bapaknya tidak pernah sholat. Ya, ini yang berbahaya. Kemudian yang keenam, ya. Ib'aduhum anjulasa isu wa taujihuhum ila musahabatis solihin. Menjauhkan anak-anaknya ya, dari majlis-majlis yang buruk. Ya. Jangan sampai anak-anak kita bergaul dengan teman-temannya yang buruk. Ya. Karena teman yang buruk ini mempengaruhi sekali dengan pergaulan anak. Ya. Teman yang buruk itu bisa membuat anak kita berbuat buruk juga. Karena kalau teman yang buruk itu pasti ia akan mengajak anak-anak kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Sehingga ini merugikan anak-anak kita. Makanya ada sebuah pesan yang indah dari seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih rahimallahu taala, ketika ia berpesan kepada murid-muridnya, ia berkata, ihfadu anni salasan, hafalkanlah dariku tiga perkara. Yang pertama adalah iyyakum hawan muttaba'a, jauhilah oleh kalian hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua adalah waqarina su'in, teman yang buruk. Yang ketiga ijabal mar'i binafsih, ya. Jadi jauhi teman yang buruk. Disebutkan dalam riwayat dari Abu Daud dalam sunannya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Ya. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melihat kepada siapa ia berteman. Ya. Karena teman ini sangat berpengaruh sekali. Terkadang seorang bapak, ya, sebagian bapak, sebagian orang tua, dia tidak tahu, ya, anaknya itu kemana perginya, ya, anaknya itu kepada siapa ia berteman, kadang tidak diperhatikan oleh bapaknya, dan bagaimana anaknya itu menghabiskan waktunya, ya. Ini sebenarnya tugas seorang bapak untuk mengawasi anaknya, karena, ya. Seorang ibu yang merupakan madrasah anak bagi anak-anaknya, seorang ibu itu tidak bisa mengikuti anaknya dalam semua aktivitas anaknya, tidak bisa. Ini tugas seorang bapak. Ya. Jangan sampai anak kita salah pergaulan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ilhaqul ibn bihalaqati tahfidzil Quran. Hendaklah seorang bapak itu memasukkan anaknya di halaqah tahfidzul Quran, ya, yang ada di masjid-masjid, ya, terutama pondokkan anak kita. Dari kecil kita sudah kenalkan dengan pesantren, dipondokkan anak kita agar mereka, ya, dari kecil mendalami Al-Quran, dari kecil mereka mendalami ilmu-ilmu agama yang lainnya, ya. Ini penting sekali. Kemudian yang kedelapan, himayatul abna min wasail al-i'lam as-sayyi'ah. Hendaklah seorang bapak itu melindungi anaknya dari sarana-sarana yang buruk, ya. Yang mana sarana-sarana yang buruk ini bisa menyebabkan terhadap penyimpangan anak atau mendorong seorang anak untuk melakukan perbuatan dosa, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, ya, seperti ya, ketika orang tua memberikan fasilitas kepada anak, sarana-sarana yang membuat anaknya itu semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di rumahnya disediakan televisi, kemudian anaknya menonton hal-hal yang tidak baik, ya, menonton film-film yang ada bau-bau pornonya misalnya, kan. Ini bahaya sekali ini, ya. Apalagi anak itu ketika usia puber, ini bahaya sekali. Makanya seorang bapak harus memilihkan sarana-sarana yang baik untuk anaknya. Hari ini nih HP nih Ustaz, ya, HP yang berbahaya sekali. HP ini berbahaya sekali. Terkadang orang tua tidak tahu anaknya mendownload ya situs-situs yang tidak baik, ya. Terkadang tidak tahu orang tuanya. Tentunya ya, harus dibatasi nih Ustaz, ya, ya, dalam hal ini. Ini harus dibatasi. Terutama HP ini. Karena banyak ya gara-gara HP akhirnya anak itu pacaran, ya. Pacaran sama seorang wanita yang belum halal, akhirnya terjadi pemerkosaan, ya, terjadi perzinahan, akhirnya ia menghamili anak orang, ya, hamil di luar nikah akhirnya. Ini gara-gara HP. Ini banyak sekali, ya, akibat dari HP ini. Ya. Makanya seorang tua itu betul-betul harus mengawasi anaknya, ya, ketika memberikan HP anaknya, awasi. Ya. Dengan siapa dia ya, berkomunikasi? Dengan siapa dia berkomunikasi? Ya. Karena ini berpengaruh sekali. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz ke poin berikutnya, kita akan jeda sesaat Ustaz. Kita akan dengarkan tilawah Al-Qur'an dari Qur'an surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala dari bahasan pendidikan anak, di mana di sesi pertama tadi telah beliau jelaskan tentang beberapa kiat untuk mendidik anak. Di antaranya adalah hendaknya seorang bapak memilih istri yang soleha, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membiasakan anak untuk senantiasa beribadah dan menjauhkan anak dari perkara-perkara yang haram dan poin-poin lainnya. Namun sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya ini Ustaz, terkadang dalam mendidik anak ini, ketika kita mendidik dengan kelembutan ini Ustaz, anak tidak mau menuruti kita. Lantas bagaimana dengan jika kita mendidiknya agak keras ini Ustaz, dengan sedikit kekerasan? Apakah ada batasan dalam mendidik dengan cara yang kekerasan ini Ustaz? Ya, boleh. Kita boleh bersikap keras kepada anak kita, ya. Tapi keras di sini jangan sampai kita ya menyakiti anak kita, menganiaya mereka, ya. Boleh keras, boleh. Kita pukul dia, ini dengan dalam rangka untuk mendidik dia, ya. Ya. Karena kalau anak ya tidak dikerasi, ia akan selalu membangkang. Terkadang kalau kita hanya mengandalkan lemah lembut saja, ya sekali-kali kita kerasi. Ya, kalau kita hanya diamkan saja, anak itu akan terus melawan. Ya. Artinya sesuai kondisi ya, saja. Sesuai dengan kondisi. Ketika kita perlu marah, maka marah. Ketika marah nggak masalah, marah. Marahin anak kita agar dia tidak jeralah, agar kapok. Ya. Seperti itu. Tapi Ustaz, kita lanjutkan materi kajian kita Ustaz. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kiat yang ke-8 ya. Seorang bapak harus selalu melindungi anaknya dari sarana-sarana yang buruk. Ketika memberikan anaknya laptop, memberikan TV kepada anaknya atau HP, inilah harus selalu diperiksa ya, karena bahaya sekali ini. Terkadang ya anak itu nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, ya nonton sesuatu yang bisa merusak akidah mereka, akhlak mereka, ya dan sampai membuat mereka lalai, ya gara-gara mereka memiliki PlayStation, apalagi ini bahaya sekali, PlayStation, gara-gara ada PlayStation di rumahnya, akhirnya anaknya itu tidak pernah sholat. Sampai lupa waktu. Ya, sampai lupa waktu, sibuk habiskan dirinya untuk main PlayStation. Ini bahaya sekali. Makanya kalau ada seorang bapak, ya seorang pemimpin ini, bapak yang jadi seorang pemimpin, ia membiarkan anaknya, tidak mau memperhatikan anaknya, maka ia termasuk penghuni neraka. Diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdi yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramahu Allah 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mati dalam keadaan ia curang terhadap rakyatnya, illa haramallahu alal jannah, melainkan diharamkan surga atasnya. Termasuk curang, ya, termasuk perbuatan curang adalah seorang bapak memberikan fasilitas kepada anaknya yang mana fasilitas itu bisa merusak agama anaknya, bisa merusak akhlak anaknya. Ya, kalau ada seorang bapak yang seperti ini, Allah haramkan surga atasnya. Ya. Gara-gara ia memberikan fasilitas kepada anaknya, akhirnya anaknya itu tidak pernah sholat, semakin membangkang sama orang tuanya. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, ya, ta'limuhum umur al-Islam wal-iman. Hendaklah seorang bapak itu mengajarkan anak-anaknya terhadap Islam. Mengajarkan anak-anaknya tentang perkara Islam, ya, dan mengajarkan keimanan, ya, dan selalu menanamkan tentang kebesaran Allah di dalam hati-hati mereka, agar mereka itu cinta kepada Allah, ya, dan mengenalkan kepada mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka semakin cinta kepada Nabi, mengikuti perintah Nabi. Ya, dan mengetahui keutamaan-keutamaan Nabi, dan mereka juga bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan lupa ajarkan mereka adab-adab yang baik, akhlak yang mulia, seperti, ya, dari yang mudah-mudah dulu kita ajarkan bagaimana adab berpakaian, kita ajarkan anak kita bagaimana adab ketika masuk masjid, ya, bagaimana adab, ya, ketika makan atau minum, ya, seharusnya pakai tangan kanan ketika makan, ya, agar ini kenalkan dulu yang mudah-mudah, baru kita ajarkan mereka zikir-zikir pagi dan petang, ya. Dan setelah mereka tahu adab-adab, ya, cara berakhlak yang baik, ya, baru kita ajarkan bagaimana mereka beradab kepada teman-temannya, kepada teman-temannya. Bagaimana agar mereka itu tidak berakhlak buruk kepada teman-temannya, dan membiasakan mereka agar mereka itu berbicara yang baik dan tidak berkata kotor. Ya, terkadang ada anak, ya, berkata kotor sama orang tuanya. Banyak ini. Banyak ini, sekali, ya, banyak ini. Gara-gara misalnya orang tuanya mukul dia, akhirnya dia memaki-maki orang tuanya. Ini banyak seperti ini. Ya. Bahkan ngobrol sama orang tua seperti bicara dengan teman ini. Iya. Hari ini kadang banyak ngobrol sekali dengan orang tuanya tidak punya adab. Ya. Orang tuanya dimaki-maki, ya. Orang tuanya dibentak-bentak. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Itu adab yang kesembilan. Itu apa? Kiat yang kesembilan. Kemudian yang kesepuluh, ta'widuhum 'alan nawm mubakkiran wal istiqad mubakkiran. Seorang bapak hendaklah membiasakan anak-anaknya, atau orang tua lah, orang tua membiasakan anak-anaknya untuk tidur cepat. Ya. Jangan sampai anak kita bergadang, ya, bergadang melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, dan membangunkan anaknya. Ketika subuh dibangunkan anaknya, diajak sholat subuh berjamaah. Ini tugas seorang bapak ini. Ya. Dan jangan sampai menyibukkan waktu-waktu mereka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Ketika mereka bermain, ya, jangan sampai mereka bermain permainan yang melalaikan dia. Ketika mereka ingin bermain, ya, seorang, tapi permainan itu permainan yang membuat mereka semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua jangan sampai mengizinkan anaknya. Dan ketika bermain pun, ya, seorang tua itu harus membatasi anaknya, membatasi waktunya. Jangan sampai mereka, anaknya itu larut bermain, ya, sehingga lupa semuanya. Kemudian yang ke-11, ayyakun al-abrafikun fi ta'amulihi ma'ahum. Hendaklah seorang bapak itu menjadi teman bagi anaknya dalam bermuamalah kepada anaknya. Ya, terkadang kita lihat ya sebagian orang tua ya. Orang tuanya sibuk bekerja. Ibunya sibuk bekerja, bapaknya sibuk bekerja. Berangkat pagi, pulang malam. Anaknya siapa yang mendidik? Dititipkan sama pembantu. Akhirnya anaknya bermental pembantu. Tidak ada yang mendidik anaknya. Ya, ini bagaimana ini orang tua? Sebagai orang tua itu harus ya didik anaknya. Bila perlu seorang ibu ini yang berpengaruh sekali. Ya. Makanya lebih baik si seorang ibu itu di rumah agar ada yang mendidik anaknya di rumah ketika suaminya kerja. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi bapak walaupun sesibuk apapun ya, ia bekerja, sempatkanlah waktu untuk anaknya. Sekali berikan hadiah kepada anaknya. Ya, atau ajak bermain anaknya. Ya. Terkadang ya Allah, kadang sedih melihat ya kondisi seorang bapak yang sibuk bekerja di luar kota, ketemu anaknya seminggu sekali. Ya. Terkadang seminggu sekali baru ketemu anaknya. Jadi anak itu kurang perhatian, ya. Seperti itu. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 085716333 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika anak saya di rumah, insya Allah sudah berada di lingkungan yang baik. Namun ketika dia berada di lingkungan sekolah, saya curiga anak saya berada pada lingkungan yang kurang baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bagaimana agar anak kita itu ya, tidak salah pergaulan? Ya, kita harus selalu mengawasi. Ketika dia hendak pergi, kita tanya, ya, mau kemana dia tujuannya? Ya, terus kita nasihatkan anak kita, ya, jangan sampai pulang malam. Ya, kalau ia ingin berteman dengan teman yang baik, ya kita kasih izin. Tapi kalau ia ingin berteman dengan teman yang buruk, ya kita peringatkan anak kita, kita nasihati anak kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya seperti itu. Ini kaitannya dengan sekolah ini Ustaz. Ya. Tadi ditanyakan ketika di rumah lingkungannya udah baik, tetapi ibu ini mengira bahwa di sekolah lingkungannya kurang baik ini Ustaz. Bagaimana dengan yang demikian? Apakah ada solusi sekolah mana ataupun bagaimana Ustaz? Ya, solusinya ya, bagaimana memilihkan anak sekolah yang betul-betul baik ya. Ya, salah satunya itu di pesantren. Masukkan anak kita ke pesantren. Karena di pesantren itu ya banyak sekali kita dapat pelajaran di situ. Diajarkan adab ya, diajarkan akhlak sama seorang guru ya. Kemudian diajarkan bagaimana seorang anak itu agar taat sama orang tua, ya, tidak membangkang sama orang tua. Tapi kalau seorang anak sekolah di sekolah yang di situ pergaulannya buruk ya, yang mana teman-temannya buruk, itu bisa membahayakan anak kita. Pergaulannya ini yang berbahaya ini pergaulan dan lingkungan ini bahaya sekali. Ya. Memang setiap sekolah itu bagus. Ya. Guru itu pasti mengajarkan muridnya itu tentang akhlak. Kebaikan. Ya, tentang kebaikan. Tapi karena lingkungan teman-temannya itu. Ya, terkadang karena temannya itu dapat pengaruh dari luar. Ya. Dia dapat pengaruh dari luar. Akhirnya dia bawa ke sekolahnya ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah umum itu anak-anak SMP sudah merokok, ya. Anak-anak SMP sudah pacaran. Ini bahaya sekali. Bahkan itu sudah biasa nih Ustaz ya. Iya, sudah biasa di Indonesia ini. Lebih baik ya dan lebih afdol ya kita masukkan anak kita ke pesantren, khusus pesantren laki-laki. Karena di situ insya Allah anak kita akan terjaga. Mungkin kalau belum mampu untuk memasukkan ke pesantren, mungkin memilih sekolah-sekolah Islam ini Ustaz. Ya. Karena hari ini sudah begitu ya. Banyak ini Ustaz sekolah-sekolah Islam. Kalau belum mampu untuk memendokkan anak kita di pesantren ya, ya boleh kita arahkan ke sekolah-sekolah Islam. Ya. Sekarang kan sudah banyak sekolah-sekolah Islam kan. Ya, kita masukkan ke sana ya. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat diamalkan dan dapat dinasihatkan kepada anaknya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, datang dari Ibu Idrawati di Depok. Ustaz, saya memiliki 3 anak laki-laki dan yang paling besar sudah balig, kira-kira berusia 19 tahun. Dan ketika yang balig ini saya suruh sholat agak susah Ustaz. Kebetulan anak-anak saya adalah anak yatim. Apakah nanti saya berdosa akibat anak saya tidak mau sholat? Sedangkan ada adiknya ketika disuruh sholat selalu ikut. Dan apa amalan ibadah saya ya, ini ibu yang bertanya ini Ustaz, akan sia-sia karena anaknya yang tidak sholat. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertanyaan yang bagus. Jadi seorang ibu, yang mana ibu ini sudah selalu mengingatkan anaknya, selalu menasihatkan anaknya untuk sholat, ya. Ya. Ibu itu sudah melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, ya. Sudah melakukan tugasnya memerintahkan anaknya untuk sholat. Tapi ketika anaknya tidak mau sholat, ya, ya, itu bukan salah di ibunya. Artinya kewajiban sudah gugur nih Ustaz. Anaknya yang ini yang harus betul-betul ya diarahkan ke arah yang baik ya. Misalnya seorang ibu itu kalau pengen anaknya berubah, carikan seorang ustadz misalnya yang mengajarkan dia, atau misalnya dia minta tolong kepada orang agar ya berteman dengan anaknya, carikan teman yang baik. Teman yang baik ini karena kadang mempengaruhi ya. Ibu itu sudah melakukan tugasnya dan ibu itu tidak berdosa ya. Sudah melakukan tugasnya, dia intinya dia sudah memerintahkan anaknya untuk melakukan kebaikan. Tapi ini karena anaknya salah pergaulan ya. Akhirnya anaknya membangkang, tidak pernah sholat ya. Dan terus berdoa. Ibu itu harus terus berdoa, minta agar Allah selalu memberikan hidayah. Berikan hidayah kepada anaknya. Karena yang namanya hati ya, hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya selalu memberikan jalan kepada anak ibu ya. Seperti itu. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Idrawati di Depok, semoga dapat memberikan pencerahan dan semoga anaknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang ibu nasihatkan kepadanya. Sahabat Smile Radio, kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 021 8499 4343 atau juga di 021 8497 0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852 6277 4774. Tapi saat kita bacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan datang dari 085266. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkeinginan ingin memasukkan anak saya ke pesantren. Namun saya juga berharap ataupun menginginkan pahala dari mendidik anak itu sendiri. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Jadi ibu ini menginginkan, sebenarnya kepengen ini Ustaz, memasukkan anaknya ke pesantren. Namun di sisi lain ibu ini mengharap ini Ustaz, dari mendidik anak itu sendiri dia dapat pahala ini Ustaz. Bagaimana dengan yang demikian? Ya, ya bagus, seorang ibu yang punya cita-cita pengen memasukkan anaknya ke pesantren, itu tugas yang mulia ya. Itu perbuatan yang mulia sekali. Karena ketika anaknya di pesantren menjadi anak soleh, ya. Kemudian anak, apalagi anaknya sudah di pesantren itu menghafal Al-Quran, ya, itu pahalanya akan terus mengalir. Ya, pahalanya ibunya akan dapat pahala juga karena ibunya itu memerintahkan anaknya kepada perkara yang baik, ya, menunjukkan kepada sesuatu yang baik, akan terus mendapatkan pahala ibunya itu. Ya, terus kalau ibunya ingin mengharapkan pahala, ya, itu boleh-boleh saja ia mengharapkan pahala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengharapkan pahala kepada Allah. Dan dia ketika ia memasukkan anak pesantren yang ingin dapat pahala, ini tugas yang mulia, ya, seperti ini, dan cita-cita yang mulia, ya. Ya, seperti itu mungkin jawabannya. Dalam hal ini mungkin ini Ustaz, ibu ini sebenarnya pengen memasukkan ke pesantren, tetapi dia ingin mendidik aja sendiri, Ustaz, yeah, biar dapat pahala yang lebih banyak ini, Ustaz. Yeah. Artinya dididik sendiri, yeah, di rumah ini, Ustaz. Dengan yang demikian bagaimana, Ustaz? Ya, yeah, kalau tujuannya ya dia belum kesampaian atau hanya ada niat saja untuk masukkan pesantren tapi belum kesampaian, misalnya, ya, misalnya karena faktor ekonomi atau faktor dana, misalnya, ya, tidak punya apa biaya misalnya, terus ia ingin mendidik anaknya sendiri, ya, itu lebih mulia lagi. Ya, ibunya yang pengen mendidik, ya, agar anaknya menjadi anak yang betul-betul baik sama orang tua, menjadi anak yang soleh, ya. Karena banyak, ya, ya, terkadang ada anak dididik oleh orang tua sendiri, hanya anaknya itu menjadi anak yang soleh, ya, menjadi anak yang soleh. Karena memang ibu inilah yang merupakan apa, madrasah bagi anak-anaknya, ya. Tugas seorang ibu yang mendidik anaknya dari kecil itu, ajarkan yang baik-baik, ya, seperti itu. Dapat pahala yang besar insyaallah. Dan ketika tidak mampu dari segi biaya ini, Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah Darussunnah sudah membuka ini, Ustaz, ya, untuk beasiswa dan non beasiswa ini, Ustaz, ya, ya. Bagi sahabat Ismail Radio ini yang berkeinginan untuk memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah tahun ini Mahatahfid Al-Quran Darussunnah membuka pendaftaran, ya, Ustaz, ya, untuk program beasiswa dan non beasiswa. Tapi Ustaz, sebelum kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, mungkin ada nasihat ataupun kesimpulan dari materi kajian yang Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, Ustaz. Tafadhol. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari kajian pagi hari ini, ya, intinya seorang bapak ketika mendidik anaknya, ia harus memperhatikan beberapa perkara. Intinya yang pertama adalah memilih istri yang solehah. Yang kedua, ikhlas karena Allah dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, membiasakan anaknya untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat, menjauhkan anak-anaknya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah dan kemungkaran-kemungkaran. Dan yang kelima adalah seorang bapak harus menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Yang keenam, ib'aduhum an julasais su', menjauhkan anak-anak mereka dari majlis-majlis yang buruk atau teman-teman yang buruk. Kemudian seorang bapak harus memasukkan anaknya di halaqah tahfizul Quran, kenalkan anaknya dengan Al-Quran semenjak kecil, ya, dan mengajarkan anak-anaknya tentang Islam dan iman, menanamkan dalam hati mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, membiasakan mereka untuk tidur cepat dan bangun cepat. Dan yang ke-11, seorang bapak harus menjadi teman dalam kepada anaknya, menjadi teman, ya, rafiqan dalam bermuamalah kepada anaknya. Dan usahakan ketika bermuamalah kepada anak kita, ya, harus dengan lemah lembut, ya. Lemah lembut, ya, sekali-kali boleh keras, ya, dengan tujuan untuk mendidik anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Dan semoga dengan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, serta kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidiknya, yang pada nantinya akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita selaku orang tua. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.